Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan masih terkait bab fa'il. Kita masuk pada pembahasan yang ke-8. تجدير الملاحظة أنه أينما وقع في الكلام فعل مبني للمعلوم تعين وجود فاعل هذا الفعل. Perlu diperhatikan bahwasanya kapan saja atau di mana saja ada fi'il mabni lil ma'lum, fi'il yang dibangun dalam bentuk maklum atau alias fi'il maklum, terletak pada satu kalimat, maka harus dipastikan keberadaan dari fa'il untuk fi'il tersebut. وَيُمْكِنُ التَّعَرُّفُ عَلَى الْفَائِلِ بِوَضْعِ اسْمِ الْإِسْتِفْهَامِ مَنْ لِلْعَاكِرِ أَوْ مَاذَا لِغَيْرِ الْعَاكِرِ. Maka fa'il tersebut ya, mungkin atau dapat diketahui dengan cara meletakkan atau menggunakan isim istifham man untuk bertanya sesuatu yang berakal atau madza untuk yang tidak berakal qabla fi'li fi sighatil ghaibil mufradi ya, sebelum ya, fi'il dengan sighah ghaib mufrad fa yakunu jawabu huwal fa'ilu maka jawaban dari pertanyaan man atau madza tersebut huwa al-fa'il, maka itu adalah fa'ilnya. Misal contohnya, takallamal khatibu bisyaja'atin. Khatib itu berbicara dengan berani. Maka kalau kita tanya, man takallam, siapa yang berbicara? Maka al-jawabu al-khatibu. Maka jawabannya adalah al-khatibu. Maka al-khatibunya itu adalah fa'il. Idzan al-khatibu fa'ilun. Contoh yang lain, hadara al-mu'tamara 40 manduban. Ya. Telah hadir al-ba'una 40 ya, orang undangan al-mu'tamara. Ya. Telah menghadiri satu muktamar, yaitu 40 undangan. Maka kalau kita tanya, man hadara, siapa yang hadir al-jawabu al-jawabu arba'una, maka jawabnya 40. Idzan al-arba'una fa'ilun, maka arba'una itu adalah fa'il. Contoh yang lain, wafiqu ala hadzal ra'yi, aku setuju atau sependapat dengan pendapat ini. Maka kalau ditanyakan man yuwafiq ya, man yuwafiq, siapa yang setuju, al-jawab, maka jawabannya domirun. Jawabannya adalah domirun takdiruhu ana. Domir takdirnya ana. Idan al-fa'ilu domirun mustatirun takdiruhu ana. Maka jadinya fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi takdirnya adalah ana. Jadi secara bertanyanya ya diletakkan fisi ghatil ghaibil mufrad. Pada fi'il ya dengan bentuk ghaib mufrad man yuwafiq. Contoh yang lain, kalau tadi domirnya berarti anak. Contoh yang lain, takarrara ta'jilun natijati. Ya, penundaan natijah ujian, ya, ta'jilun natijah, penundaan ujian takarrara telah diputuskan. Takarrara ta'jilun natijah, diputuskan ya untuk menunda hasil ujian. Ma takarrara, apa yang diputuskan? Maka al-jawab ta'jilun natijah. Ta'jilu fa'ilun. Maka ta'jilu di sana sebagai fa'il. Ya, fi'il takarrara ini secara bahasa Indonesia dia majhul ya, atau pasif. Tapi dalam bentuk bahasa Arab dia memang fi'il maklum. Ini dibahas di bab sharaf. Jadi bahasa Indonesianya mirip pasif, tapi di bahasa Arab ya secara bahasa Arab dia fi'il maklum. Maka setelahnya fa'il. Selanjutnya poin yang ke-9. Qad yahdhaful fi'lu atau qad yuhdhaful fi'lu wa yabqal fa'ilu. Dihapus fi'ilnya dan disisakan atau tersisa fa'ilnya. Misal contohnya, kullu amin wa antum bi khair. Kullu amin wa antum bi khair. At-takdir, takdirnya, ini ada fi'il yang dihapus, takdirnya, yukbilu kullu amin wa antum bi khair. Setiap tahun lewat atau berlalu dan kalian dalam keadaan baik. Maka lafaz kullu fa'ilun li fi'lin mahdhufin takdiruhu yukbil. Jadi kullunya itu fa'il bagi fi'il yang dihapus takdirnya adalah yukbilu. Ya, artinya berlalu. Poin yang ke-10. Al-aslu an yaqa'al fa'ilu ba'dal fi'li kal amsilatis sabiqah. Secara asal, fa'il itu letaknya setelah fi'il. Sebagaimana contoh-contoh yang telah berlalu. Illa anna kullan minal masdari awis milfa'ili awis sifatil musyabbihati qad ya'malu amal fi'la fayarfa'u fa'ilan. Hanya saja atau kecuali pada setiap ya, masdar, kemudian isim fa'il atau sifat musyabbaha atau sifatil musyabbaha yang terkadang dia beramal seperti amal fi'ilnya, yaitu dia merofakkan fa'il. Kan nanti pembahasan ini sebenarnya akan ada di juz kedua. Ya, di juz kedua tentang ya, amal dari isim fa'il, ya, masdar yang beramal seperti amal fi'ilnya, yaitu beramalnya sifat musyabbahah, kemudian sighah mubalaghah, isim tafdil juga bisa beramal. Itu nanti akan ada pembahasannya di juz kedua. Kemudian contohnya, ja'a rajulu al-fadilu akhuhu. Ya. Telah datang seorang laki-laki al-fadil al-fadilu akhuhu yang saudara laki-lakinya mulia. Maka lafaz akhu, ya, maka akhu fa'ilun, dia fa'il ismil fa'il. Fa'il bagi isim fa'il. Isim fa'ilnya itu apa? Al-fadilu. Ini contoh isim fa'il yang beramal seperti fi'ilnya. Jadi dia memarfukan isim setelahnya sebagai fa'il. Contoh yang kedua, dakhalat, dakhaltu bustanan jamilan manzaruhu. Dakhaltu bustanan jamilan manzaruhu. Aku memasuki kebun yang kebun itu indah manzaruhu pemandangannya. Ya, maka ya manzaru di sana fa'ilun li sifatil musyabbahah. Dia fa'il bagi sifat musyabbahah yaitu jamilan. Jamilan sifat musyabbahah yang beramal seperti amal fi'ilnya, dia memarfukkan isim setelahnya sebagai fa'il. Wa sayati syarhu dzalika tafsilan inda dirasatil mushtaqqati fil juz'i tsani minal kitab. Akan datang penjelasan tentang hal tersebut dengan rinci pada pembahasan isim-isim mushtaq ya, di juz ke-2. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.